Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada siang hari ini insyaallah kita akan membahas suatu pembahasan yang penting, yang pembahasan ini tertuju khusus kepada mereka yang telah berumah tangga dan juga tertuju secara umum untuk semuanya, baik yang masih bujang atau yang masih menduda. Namun terkhusus mereka yang telah berumah tangga, karena pembahasannya adalah hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a zaujatihi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bermuamalah dengan istri-istrinya. Intinya pembahasannya pembahasan rumah tangga, pembahasan keluarga. Ini sebenarnya pembahasan yang berat, ya. Nah, khawatir tergambar nanti, wah, rumah tangganya Ustadz ini masya Allah paling apa? Ya. Paling bahagia atau yang semisalnya. Ya. Seperti yang tergambarkan dalam pembahasan nanti. Ya. Nah, tidak, kita sama-sama untuk berusaha mencapai dan meraih hal tersebut, keluarga yang bahagia. Ya. Mawaddatan warahmah. Ya. Namun kita akan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau bersama istri-istrinya, bagaimana adab dan akhlak beliau bersama istri-istrinya. Nah, sehingga mungkin pembahasan ini agak menguntungkan pihak perempuan ini, ya. Agak menguntungkan pihak istri. Yang pembahasan ini insya Allah akan kita ambil dari salah satu pembahasan yang terdapat dalam Kutaib, Kutaib kecil, karya Ad-Dukturah Wasilah Hamamush, yang judul kutaibnya adalah Hadyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fi Baiti, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah beliau. Karya Dukturah, kalau Dukturah berarti perempuan, Wasilah Bintu Umar Hamamush. Yang kutaib ini ditakrid oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri Hafizahullahu Ta'ala. Di dalam kutaib ini ada beberapa pembahasan. Pembahasan pertama adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun rumah tangganya. Pembahasan yang kedua, hadyu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam fi ibadati, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah beliau di rumahnya. Pembahasan yang ketiga, hadyu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ma'azawjatihi, petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bermuamalah dengan istri-istrinya. Pembahasan yang keempat, hadyu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ma'auladihi, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi anak-anaknya. Kemudian yang terakhir, hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'akhadamihi, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan para pelayannya atau pembantunya. Adapun pembahasan kita pada siang hari ini terfokus pada poin yang ketiga, yaitu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'azaujatihi dalam bermuamalah dengan istri-istrinya. Ya. Zaujat jamak. Ya. Kalau jamak berarti lebih dari tiga atau lebih, ya, lebih dari dua. Bagaimana muamalah beliau bersama istri-istri beliau? Sehingga istri-istri beliau yang banyak, ya, beliau memiliki istri banyak tetapi hidup rukun dan damai. Bagaimanakah semestinya seseorang dalam berumah tangga dan bermuamalah atau bergaul dengan istrinya? Tentunya kita harus meneladani, mencontoh, melihat, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya. Kita langsung pada pembahasan kutaib atau kitab hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'azaujatihi, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermuamalah dengan istri-istrinya. Laqad tamassal al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam surat al-Mu'ashara ma'a ahlihi fi abha hulaliha. Fa kana alaihi salatu wassalam khairu zawjin li khairi ahlin. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan, ya, bentuk bergaul atau bermuamalah dengan istri atau keluarga, ya, dengan contoh yang begitu indah, bahagia. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sebaik-baik suami untuk sebaik-baik istri. Beliau adalah sebaik-baik manusia, sehingga dalam hal bersuami istri pun beliau termasuk daripada khair zaujin. Beliau adalah yang suami yang terbaik, ya, untuk istri yang terbaik. karena istri-istri beliau adalah wanita-wanita pilihan ya, yang Allah pilih untuk menemani nabinya ya. Beliau adalah sebaik-baik suami untuk sebaik-baik istri. Kaifala? Ya. Bagaimana tidak? Wahwal qail fima warada an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau sendiri yang telah bersabda dalam riwayat yang dibawakan oleh ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian terhadap istrinya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya atau kepada istrinya. Wa ana, dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli, adalah sebaik-baik kalian untuk keluargaku. Qala al-Munawi rahimahullahu taala, berkata al-Munawi rahimahullahu taala menjelaskan hadis di atas. Wa li hadza kana 'ala al-ghayatil quswa min husnil khuluq ma'ahun wa kana yuda'ibuhun wa yubasituhun. Oleh karena ini, kata Munawi rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas puncak baiknya akhlak. Beliau sallallahu alaihi wasallam berada di atas puncak akhlak yang terpuji ketika bermuamalah dengan istri-istrinya. Wa kana yuda'ibuhun, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ya terhadap istri-istrinya, yuda'ibuhunna, beliau bercumurayu dengan mereka ya, berlemah lembut dengan mereka. Wa yubasituhun, dan berusaha untuk menjadikan mereka senang ya, membahagiakan istri-istrinya ya, menyenangkan istri-istrinya ya. Wa ana khairukum li ahli, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana khairukum li ahli, aku adalah sebaik-baik kalian ya, terhadap keluargaku atau istriku, ai birran wa naf'an lahum dinan wa dunyan. Wa dunia, yaitu sebaik-baik kalian dalam hal birron, kebajikan. Wa naf'an lahum, dan dalam hal memberikan manfaat ya, dinan wa dunia, baik dalam masalah agama atau dalam masalah dunia. Ae fatabi'uni ma'amarukum amurukum bisyai'in illa wa ana af'alu. Artinya, fatabi'uni, ikutilah saya. Ya. Ikutilah oleh kalian, ya, aku. Ma'amarukum bisyai'in la wa'na af'alu, tidaklah aku memerintahkan kalian dengan sesuatu kecuali aku telah melakukannya. Muda'aba dan lain sebagainya, mulatofa, ya. Berlemah lembut, ya. Cemburayu ya, menyenangkan istri, keluarga ya. Ini telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal linaqifa waqfata tadabbur li hadzal hadis ya. Kita berhenti sejenak untuk mentadabburi hadis ini ya. Hadis yang pendek tetapi sangat penting untuk kita bahas dan kita lihat penjelasan para ulama tentangnya. Walinatama'ana qaul Syaukani rahimahullahu taala fi Nailil Awdar, dan juga kita perhatikan ucapan Syaukani rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis ini dalam kitabnya Nailil Awdar jilid 4 halaman 545. Fi syarah al-hadis, dalam syarah hadis ini beliau mengatakan, fi dzalika tanbi' ala a'lan nasi rutbatan fil khair wa ahaqquhum bil ittisaf bihi huwa man kana khairun nasi li ahli. Dalam hadis itu terdapat tanbi', peringatan bahwasannya manusia yang paling tinggi derajatnya dalam kebaikan dan yang paling berhak ya untuk dikatakan dan disifati dengan khairun nas, sebaik-baik manusia, adalah man kana khairun nas li ahli, orang yang paling baik terhadap keluarganya. Fa innal ahla humul ahaqqu bil bishr wa husnil khuluq wal ihsan wa jalbin naf'i wa daf'i dur. Karena keluarga itu atau istri itu, mereka adalah orang yang paling berhak ya, untuk kita bahagiakan mereka, untuk kita berakhlak baik terhadap mereka, untuk kita berbuat ihsan kepada mereka, untuk kita memberikan manfaat kepada mereka dan menolak mudarat bahaya dari mereka. Mereka ini yang paling berhak, istri-istri kita, keluarga kita, yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Fa idza kana ar-rajul kadzalika huwa khairun nas fa huwa khairun nas. Kalau kondisi laki-laki itu seperti ini, suami kondisinya seperti ini, sangat baik kepada istrinya, ya. Fa huwa khairun nas, maka dia adalah sebaik-baik manusia. Wa in kana 'alal aksi min dzalik fa huwa min al-janibil akhar min asy-syarr. Kalau sebaliknya, ya. Nah, akhlak kepada istrinya jelek, tukang marah, tukang pukul, tukang ini, kikir dan lain sebagainya kepada istrinya, ya. Fahuwa fil janibil akhir minasyarr, maka dia berada di sisi yang lain. Ya. Ya, khawatir masuk dalam kategori syarrun nas. Sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia. Nas'alullah salama wal afiyah. Wa katsiran ma yaqu'un nas fi hadhihi al-wirtah. Dan kebanyakan manusia terjatuh ke dalam jurang ini. Ya. Dalam masalah muamalah dengan istri, keluarga. Manusia banyak terjatuh ke dalam kekeliruan, kesalahan. Ya. Nah. Fatara ar-rajula idza laqiya ahlahu kana aswa'an nas akhlaqan wa ashahhum nafsan wa aqallahum khairan. Sehingga engkau melihat laki-laki apabila bertemu dengan istrinya, dia menjadi orang yang paling jelek akhlaknya, yang paling kikir jiwanya, yang paling sedikit kebaikannya kepada istrinya. Wa idza laqiya ghairal ahli minal ajanib lanat arikatuhu wa ndasatat akhlaquhu wa jadat nafsuhu wa kathura khairuhu. Tapi kalau bertemu, ya, dengan orang lain yang bukan istrinya, ya. Nah, dari orang-orang yang ajanib, orang-orang yang asing, bukan mahramnya mungkin, ya. Atau orang lain, ya. Lanats arikatuhu, maka akan lembut akhlaknya. Ya. Akan lembut jiwanya. Ya. Dia akan menjadi orang yang berseri-seri mukanya, senang, ya. Beda ketika bertemu dengan istrinya, merengut. Ya. Nah, wajadat nafsu, bahkan akan menjadi dermawan. Ya. Nah, Masya Allah, kalau kepada istrinya sendiri kikir. Istrinya minta dibelikan bakso aja, ya misalkan. Ya. Nah, ngomel-ngomel. Ya. Cuma bakso 10.000. Ya. Orang lain, ya, minta dibelikan ini, minta dibelikan itu, dikasih. Ya. Masya Allah. Wa katsuru khairuhu, banyak kebaikannya kalau kepada orang lain. Wala syakka anna man kana kadzalika fa huwa mahrumut taufik. Tidak diragukan lagi orang yang kondisinya seperti ini. Fa huwa mahrumut taufik, orang yang terharamkan dari taufik. Aliyadzu billah. Zaigun an sawa'it tariq, dia melenceng dari jalan yang lurus. Nas'alullah as-salamah. Kita meminta kepada Allah keselamatan. Ini ucapan al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Tanbih, peringatan kepada kita agar kita na'am tahu bahwasannya orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik dan membahagiakan, ya, seorang, ya, tentunya di antaranya adalah istri-istri kita, ya. Jangan sampai kita kalau bersama istri kita, kita berakhlak yang tidak bagus, ya, kikir dan lain sebagainya, tetapi ketika bertemu orang lain, Masya Allah, ya. Nah, lain. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik. Nanti akan disebutkan bagaimana muamalah atau pergaulan beliau dengan para istri-istrinya. Walaqad kana sallallahu alaihi wasallam fi khidmati ahli. Mulai satu persatu disebutkan. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah membantu istrinya, ya, melayani istrinya, ya. Jadi jangan cuma istri ya terus yang melayani suaminya, ya. Gantian. Nah, suaminya melayani istrinya, membantu, ya, istrinya. Apa dalilnya? Fa'anil Aswad qal, dari Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu qal, beliau berkata, Sa'atu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha makana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitih. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Harus ditanyakan kepada istrinya, yaitu istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, masalah-masalah yang ada di rumah, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah bersama istri-istri beliau, tentunya yang paling tahu adalah istri-istri beliau, sehingga beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Qalat, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, kana yakunu fi mihnati ahli. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam melayani istrinya, melayani keluarganya. Fa idza hadaratis salatu kharaja ila shalah. Dan kalau telah tiba waktu salat, maka beliau keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat. Di dalam rumah, beliau melayani keluarganya. Beliau, ya, membantu keluarganya. Pekerjaan keluarganya dibantu. Ya. Ini Nabi loh. Ya. Ini Rasul. Ya. Bukan sekedar presiden. Ya. Atau gubernur bupati. Bukan. Ini Rasul, Nabi. Ya. Nah, pimpinan umat, ya. Namun beliau tawadhu, ya. Sampai, ya, semisal ini bentuk tawadhunya. Membantu istrinya, ya. Melayani istrinya, ya, subhanallah. Nah. Ya, kalau kita sudah punya jabatan sedikit saja sudah masyaallah, ya. Sama sekali sudah enggak mau megang gelas piring, ya, di tempat cuci piring. Nah, apalagi megang pakaian di mesin cuci, ya. Nah, apalagi megang sapu, ya, atau yang lain sebagainya. Nah, baru jadi ini atau jadi itu, atau baru jadi kepala kantor saya, ya. Nah, istrinya dijadikan babu, ya. Nah, kerja berat. Ya, belum ini belum itu dianya. Nah, nyantai. Padahal ada waktu untuk membantu. Ya. Lain mungkin kalau nggak ada waktu. Ya. Tapi ada waktu, ada kesempatan untuk membantu. Maka bantu. Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika bermuamalah dengan istri-istrinya, bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumahnya? Ya. Seperti ini. Membantu istrinya kalau sudah tiba waktu sholat, beliau keluar untuk sholat berjamaah di masjid. Qala Ibnu Hajar fi syarhil hadis ba'da an saqa jumlatan min riwayatih. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata ketika menjelaskan hadis ini, ya, setelah beliau membawakan sejumlah riwayat-riwayat yang ada tentang pembahasan ini, ya. Qala Ibnu Battal, beliau mengatakan, qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal rahimahullah, min akhlakil anbiya at-tawadhu. Kata beliau, termasuk akhlak para nabi adalah tawadhu. Ya. Tawadhu. Merendah, ya. Bukan karena rendahan, bukan, merendah. Ya. Tawadhu. Wa ba'da wal bu'du 'ani tana'um. Dan termasuk daripada akhlak para nabi adalah jauh dari sifat tanah bersenang-senang, ya, sekedar bersenang-senang, berhura-hura. Wantihanun nafs, dan termasuk daripada akhlak para nabi adalah imtihanun nafs, itu menjadikan dirinya sebagai pelayan, ya, yang melayani umatnya. Ya. Termasuk dalam keluarganya, beliau melayani keluarganya. Liyustan nabihim, ya, agar supaya dicontoh, diteladani oleh umatnya. Ya. Dicontoh, ditiru oleh orang lain. Wali alla yukhlidu ila rifahiyatil madhmumah, dan agar supaya mereka umatnya ini tidak cenderung kepada kemewahan dan kesenangan yang tercela, al madhmumah, ya. Supaya umatnya enggak cenderung kepada kemewahan, ya, hura-hura dan lain sebagainya. Maka termasuk akhlak para nabi adalah tawadhu, ya. Nah, jauh dari tana'um, untuk bersenang-senang, ya, berhura-hura, ya, bahkan menjadikan dirinya sebagai pelayan. Waqad ushira ila dhammiha biqaulihi ta'ala, dan telah diisyaratkan tercelanya bentuk-bentuk kemewahan yang seperti ini, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Muzammil ayat 11, wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahhilhum qalila. Wadharni, dan biarkan aku. Wal mukadzibin, untuk bertindak kepada orang-orang yang mendustakan itu, ya. Yaitu ulin ni'mati, mereka yang na'am, ulin ni'mati, yang suka bermewah-mewah, ya. Orang yang suka dengan kemewahan, ya, suka berhura-hura. Wa mahilhum qalila, dan berikanlah tangguh sebentar kepada mereka, ya, untuk diberikan pelajaran kepada mereka. Uli na'mah, ini kemewahan yang tercela, ya, yang melalaikan dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata tentang kebiasaan Rasulullah di rumahnya, kana yakhitu thawbahu wa yakhsifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu ar-rijal fi buyutihim. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjahit bajunya sendiri, dan beliau menambal sendalnya sendiri yang rusak atau yang bolong, ditambal sendiri, diperbaiki sendiri. Wa ya'malu ma ya'malu rijal fi buyutihim, dan beliau melakukan apa yang dilakukan oleh para lelaki di rumah-rumah mereka. Itu beliau mengerjakan pekerjaan lelaki, ya, juga kadang membantu keluarganya untuk mengerjakan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh perempuan. Nah, menjahit, ya, menyapu, nah, memperbaiki sendal kalau rusak dan lain sebagainya. Qala Al-Qurtubi fil Jami', berkata Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami', wa yakhdumu ar-rajulu zawjatahu fi ma khaffa min al-khidmah wa yu'inuha. Seorang itu mestinya membantu atau melayani istrinya dalam perkara-perkara yang ringan, ya, yang bisa dia lakukan. Wa yu'inuha, dan membantu pekerjaan istrinya. Lima rawatshu Aisyatu anna Nabiy sallallahu ala alihi wa sallam kana yakunu fi mihnati ahli. Fa idza sami'a al-adhan kharaj. Wa hadha qawlu Malik wa yu'inuha, wa fi akhlaqi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yakhsifu an-na'la wa yaqummal wa yaqummul baita wa yakhit ats-tsauba. Karena apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau di dalam rumahnya itu na'am membantu keluarganya, dan apabila beliau mendengar azan maka beliau keluar. Wa hadza qaulu Malik, dan ini ucapannya Imam Malik. wa yu'inuha, yaitu membantu istrinya. Wa fi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaksifu na'la, dan termasuk akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau memperbaiki sendalnya sendiri. Ya. Wa yaqumul bait, dan beliau kadang menyapu rumah. Ya. Wa yakhita tsaub, dan kadang beliau menjahit bajunya. Kemudian kata penulis, unduru hadaniyallahu wa iyyakum, perhatikanlah oleh kalian, semoga Allah memberikan hidayah kepadaku dan kepada kalian. Ila khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hal min rijalina illa man rahimallah man yastanu bihi fi hadza. Perhatikan, semoga Allah memberikan hidayah kepadaku dan kepada kalian. Perhatikan kepada akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal min rijalina, apakah para lelaki kami seperti itu? Ya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di rumahnya. Illa man rahimallah, kecuali yang Allah rahmati. Ya. Kebanyakan para suami memposisikan dirinya sebagai raja, ya, yang sama sekali enggak pernah membantu istrinya, ya. Illa man rahimallah, kecuali yang Allah rahmati. Man yastanu bihi fi hadza. Apakah ada lelaki, para pria, para suami yang dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang seperti ini? Fa ba'dur rijal, sebagian para lelaki, para suami, walaysa kullahum tab'an. Tentunya bukan semuanya, sebagian. Ya, mudah-mudahan kita enggak termasuk yang sebagian ini. Enggak semuanya, enggak. La yufarrikuna bainal qawamati syar'iyyah wal qawamati al-urfiyyah allati tarabba 'alayha. Ya. Sebagian lelaki, enggak semuanya, mereka enggak bisa membedakan mana tanggung jawab syar'i, ya, dan mana tanggung jawab urfi. Tanggung jawab yang terdapat dalam syariat dan mana tanggung jawab terdapat dalam urf adat, kebiasaan. Ya. Allati tarabba 'alayha, yang dia terdidik. Naam, di atasnya. Bal tajiduhu yuhakim ba'dal a'rafil baliyah wa yuqaddimuha ala hadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bahkan engkau mendapati, naam, seorang pria, ya, dia menjadikan sebagian kebiasaan atau adat yang jelek, ya. Nah, dijadikan sebagai barometer, sebagai patokan. Ya. Nah. Oh, di sini adatnya kalau perempuan itu yang keluar ke rumah kerja, ya, apa ini maras rumput, kemudian apa ini panen padi misalkan, ya, gotong padi sekarung, ya. Suami di mana? Di sini kebiasaannya suami di rumah. Ini kebiasaan jelek, ya. Mestinya yang kerja keluar adalah suami. Nah, dikatakan di sini, kadang engkau mendapati sebagian suami atau para lelaki itu menjadikan adat-adat yang jelek tadi sebagai barometer, ya, dan lebih mendahulukan adat-adat tersebut daripada petunjuk Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa yatashaddaq biqaulihi, kemudian dia mengoceh dengan ucapannya. Ketika dikatakan, li, Nabi itu begini loh terhadap istri-istrinya. Ini dalilnya. Nah, beliau demikian dan demikian terhadap keluarganya dan istrinya. Ketika dikatakan kepada dia seperti ini, maka dia mengoceh dengan ucapannya, zaka nabiyun wa ana lastu bin nabi. Itu Nabi, saya bukan Nabi. Ya, kata dia. Nah, soddan an qaulillahi ta'ala. Ya. Soddan, yaitu menentang atau berpaling dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, ya, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri teladan yang baik untuk kalian. Nah, maka contoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang ngomong seperti tadi itu Nabi loh, bukan saya. Kalau saya bukan Nabi, yang seperti ini dia berpaling dari firman Allah Subhanahu wa taala ini. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri teladan yang baik bagi kalian. Nah, itu kita diperintahkan untuk meneladani beliau, mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa liya'lam anna ar-rajula alladhi yu'inu zawjatahu fatilka 'alamatu 'ala salahihi wa dinihi wa khuluqihi wa ta'assihi bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya diketahui bahwasanya lelaki yang dia membantu istrinya, ya, menolong atau membantu pekerjaan istrinya di rumahnya, fatilka, maka itu adalah tanda kebaikan seorang suami, ya, tanda solehnya seorang suami, ya, tanda baiknya dia dan tanda baiknya agamanya dan tanda baiknya akhlaknya dia dan tanda baiknya dia dalam hal mengikuti dan meneladani Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada alasan untuk tidak berakhlak baik terhadap istri. Nah, oh, istri saya demikian saat dia kadang membangkang, kadang ini dan itu, nanti akan ada pembahasannya. Bagaimana menghadapi istri yang suka membangkang dan lain sebagainya. Ya. Hukum asalnya kita berakhlak mulia, ya, kepada keluarga kita, kepada istri kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala fi Adabiz Zifaf, dalam kitab beliau Adabuz Zifaf, laisa fi wujubi khidmatil mar'ati li zawjiha ma yunafi istihbab musyarakati ar-rajuli li hadza fi dhalik idza wajada al-faragha wal waqta bal hadza min husnil mu'asyarah bainaz zawjain. Kata beliau rahimahullahu taala, bukanlah dalam wajibnya wanita melayani suaminya itu, ya, bukanlah dalam wajibnya istri melayani suaminya itu menafikan dianjurkannya suami, ya, untuk membantu istrinya. Sekarang kita tahu bahwasannya istri wajib melayani suami. Namun ini bukan berarti suami itu tidak membantu dan juga melayani istrinya. Idza wajada al-faragh wal waqta, apabila dia mendapati waktu luang, ya, waktu senggang, ada waktu. Bal hadza min husnil mu'asyarah bainaz zawjain, bahkan ini itu membantu istri, ya, membantu pekerjaan istri di rumah, ini termasuk husnul mu'asyarah, ya, bentuk pergaulan yang baik antara suami dan istri. Nah, wa min tibi 'ishratihi sallallahu alaihi wasallam aydhan ma ja'a fi syama'il li Abi al-Hasan ad-Dhahhak ana bi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu fi sifatihi alaihi salatu wassalam mutawadhi'un fi ghairi madhallah. Dan termasuk bentuk baiknya muasyarah beliau, muamalah beliau dengan istri-istri beliau adalah apa yang datang dalam kitab Syama'il karya Abu al-Hasan ad-Dhahhak dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu tentang sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat beliau? Disebutkan dalam riwayat tersebut, beliau diantara sifatnya adalah mutawadhi'un fi ghairi madhallah. Beliau tawadhu', ya, tetapi bukan dalam perkara yang madhallah, bukan dalam perkara-perkara yang rendahan. Qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal rahimahullah, wa fihi anna al-a'immata wal ulama yatanawaluna khidmata umurihim bi anfusihim wa anna dhalika min fi'li salihin. Dikatakan oleh Ibnu Battal rahimahullah taala dalam riwayat tadi terdapat faedah bahwasanya para a'immah, para imam, para ulama, ya, mereka itu menyelesaikan naam urusan-urusan mereka itu dengan mereka sendiri, ya. Bajunya robek mereka jahit sendiri. Nah, sendalnya bolong mereka tambal sendiri. atau putus, mereka perbaiki sendiri. Nah, ini kebiasaan para a'imah dan para ulama. Wa ana dzalika min fi'li sholihin, dan ini termasuk daripada perbuatannya orang-orang soleh, yaitu perkara yang berkaitan dengan dia, dia urus sendiri. Baik. Dan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyata'ammalil qari', maka hendaklah para pembaca memperhatikan ini. Ya. Hadzal qaid alwarid fil hadis. Batasan yang datang dalam hadis ini, ma ajmalu. Betapa indahnya. Falaisa kullu khidmatin fil bait tasluhu lirrajul. Karena bukan semua bentuk pelayanan di dalam rumah itu bisa dilakukan oleh para lelaki. Nah, minimalnya urusan dia sendiri, yaitu minimalnya. Nah, bajunya dialah, apanya dia, sendalnya dia dan lain sebagainya. Nah, taib, karena sudah masuk waktu sholat atau sebentar lagi masuk waktu sholat. Nah, dilanjutkan atau selesai? Taib. Terserah anak atau terserah antum. Hah? Baik, kita lanjut ya. Ada berapa lembar lagi nih? Nah, barakallahu fikum. Kita lanjut ba'da salat zuhur bi'idznillahi ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.